Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Arsi. Saya mau bertanya Buya, perihal tentang ketika seorang santri, artinya manfaat sebuah ilmu itu apakah tergantung dari bagaimana seorang murid menghormati gurunya? Artinya ketika apakah semua guru dapat memberkahi ilmunya kepada murid yang menaatinya? Misalkan murid itu sudah taat kepada gurunya, tapi ada indikasi gurunya bahwa gurunya itu berpilih kasih dengan santri yang lain, seperti itu. Apakah semua guru bisa memberi keberkahan ilmu untuk segala atau semua murid-muridnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan itu kita yang mengundang. Dari bagaimana hati kita di saat memandang sang guru. Biarpun guru kita adalah Rasulullah, kalau tidak punya mahabbah dan tidak punya hormat, berkah tidak akan turun kepada kita. Ujung-ujungnya jadi Abu Jahal. Bahkan biarpun gurunya itu enggak benar, tapi karena pandangan kita adalah pandangan benar, husnudzan, maka Allah akan memberikan. Biarpun tidak melalui guru kita. Ingat, hati kita yang perlu kita tata. Urusan dengan guru, lihat, harus ditata hati kita. Pandangan penuh kasih, pandangan mahabbah dan adab kepada guru. Ini, kemudian kalau ada guru pilih kasih, ini adalah kesalahan yang kedua bagi seorang murid setelah tidak beradab tadi. Ada seorang murid menganggap murid sudah kurang adab misalnya. Sudah begitu menganggap gurunya pilih kasih. Wah, ini kesalahan berat waktu menganggap guru adalah pilih kasih. Kenapa? Dia enggak sadar. Kenapa kok tidak kasih kepada kita? Oh, akhlak kita enggak benar. Gimana mau dikasih? Oh, kita sudah suudzon sama guru kayak begini. Enggak pantas kita dikasih sama guru kita. Oh, sudah suudzon sama guru, gurunya pilih kasih. Khusnudzon guru berpilih kasih, tentu ada sebab yang kita tidak tahu. Sampai dikisahkan suatu ketika ada satu murid, tiba-tiba muridnya itu agak marah karena melihat gurunya pilih kasih dengan satu orang murid. Dikit-dikit murid tersebut, akhirnya murasa pada berubah. Akhirnya sang guru punya burung merpati banyak, ambil semuanya burung. Kita akan pesta hari ini. Ya senang, mau pesta goreng burung, senang sekali. Ambil burung satu sama pisau. Sekarang kalian pergi semuanya ke tempat yang sembunyi, potong, jangan sampai ada yang lihat. Kamu potong burungnya semuanya, bawa ke sini nanti kalau sudah beres. Setelah ini sembelih semuanya, sudah matang sembelih, dia taruh semuanya sudah sembelih. Ada satu orang, murid yang paling disayangi tadi, gak bisa nyembelih. Datang burungnya masih hidup. Loh, nak, kenapa tidak kau sembelih? Lah tadi katanya kami harus menyembelih di tempat yang tidak ada melihat kami. Terus, kan Allah selalu melihat kami. Inilah kenapa saya sayang kepada dia daripada kamu semuanya. Ada sebabnya yang kita tidak tahu. Imannya kuat ini. Jadi jangan seutan kepada guru kok pilih kasih sama si fulan. Mungkin ada kelebihan dari akhlaknya. Mungkin inilah ini. Murid itu begitu. Justru kalau ada guru kok pilih kasih pada seseorang, jadilah aku dia. Gimana? Ambil hati sang guru dengan perilaku kita, akhlak kita. Belum apa-apa sudah seutan, alamat jauh dari guru kita. Seutan dia lagi. Alamat. Makanya belajar pun gak bisa-bisa dia. Keluar pun gak manfaat ilmunya. Karena apa? Sudah suudzon pada guru. Seperti itu. Jadi kaidahnya sederhana. Ngundang keberkahan bukan dari hebatnya guru, tapi dari ketulusan kita. Bahkan ada seorang guru menjadi kekasih Allah setelah muridnya kok. Murid lebih dulu. Karena baiknya hati seorang murid. Itu saja. Jadi tata karma. Bagaimana agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat? Adalah diantaranya memang betul kita pandang guru dengan penuh cinta, mahabbah, dan dengan adab. Kemudian mahabbah itu ada tandanya, mendoakan tidak pernah putus, doakan guru. Dan karena Allah kita belajar. Jadi kalau ngabdi kepada guru karena Allah, bukan hanya pengen disanjung sang guru, nggak benar. Ada murid menjilat, itulah ada. Baik sama guru, hanya pengen menyanji sanjung, pengen dapat bocoran tes. Ya ini muridnya benar ini kan. Bukan begitu. Mengabdi kepada rukun Allah subhanahu wa ta'ala. Baik seperti itu. Kunci keberkahan adalah di hati kita. Bagaimana kita dengan guru. Dan jangan sekali-kali prasangka buruk kepada seorang guru. Kalau ada guru baik dengan salah satu muridnya, Anda perhatikan apa sih kelebihan. Jadilah Anda dia. Bukan malah mengiri. Pilih kasih guru saya, pilih kasih. Gimana Anda pilih kasih? Wong kita tidak pantas dikasih sama dia kok. Hati kita kotor, suudan. Ya, enggak pantas kita. Berguru pun enggak pantas kita. Dan alangkah banyaknya santri kayak begitu tuh. Makanya enggak dapat apa-apa. Begitu sebaliknya, Anda jangan suudan sama guru yang suatu ketika berperilaku tidak baik dengan salah satu santri. Ini suatu ketika kejadian. Ini masalah tarbiyah ya. Ada seorang guru punya murid baru. Salah satu muridnya ini adalah tidak boleh belajar. Hanya suruh mengut sampah dan sebagainya. Sampai 6 bulan. Suruh mengut sampah. Waktu belajar gak boleh, sana kamu, mengut sampah. Santri-santri bingung, kenapa kok guru kita tuh dengan murid yang satu ini kok kayak gak seneng, kayak... Kalau makan paling terakhir. Setelah 6 bulan, suruh duduk di paling depan. Belajar cepat, pinter. Akhirnya yang lain pada bertanya, ajib. Kenapa guru kita kok dulu nyuruh mengut sampah? Kalau seandainya dia belajar dari 6 bulan yang lalu kan sudah pinter. Wong dia anaknya cerdas, berbakat. Kenapa kok tidak boleh belajar? Baru 6 bulan sudah belajar. Ya kan? Apa jawab sang guru? Aku tahu anak ini siapa. Aku tahu anak ini adalah anaknya orang besar, ulama bapaknya. Aku tidak ingin dia datang ke sini membawa kesombongannya. Maka aku rendahkan 6 bulan. Agar hancur kesombongannya, setelah itu dia baru layak boleh belajar. Nah, jangan suudon sama guru. Ternyata punya maksud ini. Makanya kalau Anda tiba-tiba kelihatan direndahkan sama guru, lihat. Bisa saja karena unsur kedekatan. Saya merasakan, anak yang paling dekat dengan saya itu paling sering saya marahi, percaya. Percaya itu. Kalau Anda dibedakan kelihatan sering dimarahi, sebetulnya Anda sangat dekat dengan guru. Kalau yang jarang-jarang dimarahi itu hati-hati. Ini kan tarbiyah. Semakin dekat kan apa? Seorang guru kalau semakin dekat enggak bisa ngelihat, enggak ada benernya terus. Pengen naik terus. Enggak, salah. Pengennya terus tinggi. Bahkan Imam Haddad mengatakan, "Man ja'ani 'ala thariqatil khassati ibtalainahum." Kalau ada orang belajarku dengan caranya orang khusus akan aku uji terus. "Wa man ja'ana bi thariqatil 'amati," barang siapa datang padaku dengan caranya orang biasa akan aku ajari. Kalau menjadi orang khusus, ujiannya berat. Kalau kita suudon, ya gak masuk. Prasangka buruk, gak masuk. Guru pilih kasih, ya gak masuk. Tarbiyah ini. Semoga Allah memberikan kepada kita mahabbah kepada guru-guru kita. Semoga Allah menutup aib guru-guru kita dari mata kita. Sampai begitu hebatnya, Syekh Hasyim Asy'ari menulis dalam bukunya, ini masalah tarbiyah, supaya kita. Ulama, para santri dulu, yang akhirnya jadi ulama, itu kalau mau belajar, sebelum berangkat tuh bawa sedekah. Ngasih sedekah minta apa? "Ya Allah, tutup kekurangan guruku dari mataku, ya Allah." Sedekah, sambil sedekah. Ngasih duit kepada fakir miskin sambil minta, "Ya Allah, berkat sedekahku ini, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku." Kenapa? Takut kalau nanti ngelihat kekurangannya kurang cinta. Kalau kurang cinta, kurang berkah. Rugilah aku. Jadi sampai bayar dengan sedekah agar ditutup oleh Allah kekurangan gurunya. Maka nasib buruk seorang santri yang paling gampang melihat kekurangan gurunya. Itulah Abu Jahal. Benar pun dianggap jelek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bissawab.